batas di dalam hati. Coba mulai mengalah, karena cinta datang semaunya, gak perlu pakai rencana, susah ku menghindarinya. Aku bisa melupakan dan mulai ku merasakan ada cinta baru dalam hati. Gantikan dirimu, dulu ku tergila-gila, kini ku semakin gila. Saat ini ku rasa dirinya begitu sempurna. Ternyata semua bisa berubah, kali ini aku salah. Ku coba mulai mengalah, karena cinta datang semaunya, gak perlu pakai rencana, susah ku menghilang.